Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Terakhir kita pelajari ayat-ayat yang menyifatkan orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Uyun fi jannati wa uyun, jannat kebun-kebun dalam surga. Uyun, uyun artinya apa? Uyun, uyun apa artinya uyun? Ah, uyun enggak belakangnya terhman. Uyun apa tafsir uyun? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungai-sungai. Uyun adalah anhar. Uyun adalah anhar, sungai-sungai. Naam. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, akhidina ma atahum rabbuhum. Dalam keadaan mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Apa itu yang Allah berikan kepada mereka yang mereka ambil? Yang benar, nikmat-nikmat Allah dalam surga. Nah, itu yang benar. Seperti kata Ibnu Katsir, Sa'di, Ibnu Utsaimin. Adapun Ibnu Jarir menafsirkan akhirina ma'atahum rabbuhum, mereka mengambil syariat Allah yang Allah bebankan kepada mereka di dunia, dan itu marjuh. Nah, karena setelahnya, ya, setelahnya menjelaskan tentang itu, yaitu innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ini penjelasan illat faktor kenapa mereka orang bertakwa itu fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil semua nikmat-nikmat Allah berikan kepada mereka dalam surga, karena innahum kanu qabla dhalika muhsinin, dulu di dunia mereka muhsinin buat ihsan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, adalah mereka di malam hari. Bagaimana keadaan mereka di malam hari? Tidurnya banyak apa sedikit? Sedikit. Iya. Kenapa sedikit? Karena mereka banyak sholat, baca Quran, berzikir, nah, istighfar, nah, mujahadah, berjuang, beribadah kepada Allah SWT. Nah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Huruf ma yang sudah belajar nahu, huruf ma di situ ma apa namanya? Fungsi ma di situ sebagai apa? Yang sudah belajar nahu atau yang belum belajar nahu yang tahu jawabannya? Nah, meskipun belum belajar nahu di kelas tapi sedikit-sedikit pengenalan ya. Ma di situ ma apa? Kata Ibn Uthaymin, kata Ibn Uthaymin, zaidah, ma zaidah, zaidatun fil lafad, wa zaidatun fil ma'na. Dari segi lafad itu disebut zaidah, tambahan, dan dari segi makna juga zaidah, yakni penguat makna. Nah, pendapat yang lainnya seperti yang dinukil Ibn Kathir, ma adalah ma, masdariyah. Nah, jadi ma dan fil yang dimasukinya dipetik darinya masdar. Qalilan kanu qalilan minal laili ma yahjaun, petik masdar yakni huju'. Kanu qalilan minal laili huju'uhum naumuhum. Kanu qalilan minal laili huju'uhum ay naumuhum. Nah, sedikit tidurnya. Tayyib. Wa bil asharihum yastaghfirun. Masuk ke waktu sahur, ya, menjelang subuh, mereka masih terjaga, beristighfar. Apakah beristighfar dalam sholat atau beristighfar seusai sholat? Naam. Wabil asharihum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haq kullis sa'il wal mahrum. Pada harta benda mereka terhadap hak, hak yang disyariatkan untuk diberikan kepada as-sa'il dan al-mahrum. Hak itu kata Sa'di bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab. Ya, untuk as-sa'il yang datang meminta. Yang datang meminta bantuan. Ya. Al-mahrum sebagian menafsirkan ya kebalikan dari as-sa'il, yakni yang tidak meminta. Nah, karena sebagian orang fakir miskin yata'affaf min as-su'al, menjaga diri, menjaga kehormatannya untuk meminta-minta, tidak bakal mau meminta-minta. Tidak bakalan mau jika ditunggu datang meminta, maka tidak bakalan itu. Ya. Jadi kitanya yang punya harta ini yang tanggap ya, memperhatikan, mengetahui keadaannya, mengetahui dia butuh ya, memprediksi dia butuh, maka ulurkan tangan membantunya, jangan tunggu dia datang meminta karena tidak bakalan. Nah, ada juga menafsirkan al-mahrum, yakni al-mahrum min ar-rizq. Nah, yang terhalangi dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, yakni fakir, tidak punya apa-apa sama sekali. Tayyib. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini dan yang semisal dengannya dari ayat-ayat Makkiyah yang menjelaskan bahwa pada harta benda mereka ya yang punya kelebihan harta, kelapangan harta ekonomi, nah kaya, ada hak yang wajib ditunaikan kepada fakir miskin yang meminta maupun yang tidak meminta, dzul hajat, orang-orang yang berhajat itu dibantu ya, dikenal fuqara masakin, dalam bentuk zakat. Sebagian ulama memaknai bahwa itu adalah zakat, yang wajib adalah zakat. Nah, dan ayat-ayat semisal itu dijadikan dalil karena Makkiyah turun sebelum hijrah. Mereka pun mengatakan bahwa itu dalil zakat. Az-zakat, az-zakah qad furidat aslan fi Makkah. Ya, duna tafsil, la tafsilan. Zakat sudah difardukan di Makkah. Yani aslan. Aslul zakah. Ya, asal zakat itu sudah difardukan, tetapi biduni tafsil, tanpa rincian nisab ya, kemudian kadar prosentase harta yang wajib dikeluarkan berapa kadarnya, berapa prosentasenya dari harta yang dimiliki, dan al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan yang berhak ya mendapat zakat itu, semua tafsilnya nanti di Madinah. Nah, semisal dengan ayat ini, wa atu haqqahu yawma hasadih, tunaikanlah oleh kalian hak dari harta kalian, yaitu hasil panen kalian dari tanaman kalian, yawma hasadih, di hari kalian memanennya, tunaikan haknya, itu zakatnya. Tapi tidak ada penentuan berapa nisabnya, berapa kadar yang wajib dikeluarkan ya, dan penentuan 8 golongan ya, itu rincian-rincian itu nisab, kadar, dan golongannya, 8 golongan yang berhak itu nanti di Madinah. Ini salah satu pendapat. Nah, berdalil dengan ayat ini dan semisalnya tadi, sebagian ulama mengatakan tidak ya, sebagian ulama mengatakan tidak, zakat furidat aslan wa tafsilan fil Madinah. Zakat baik asal ya, asal syariatnya dan perinciannya, penentuan nisab, kadar, prosentase yang wajib dikeluarkan, dan golongan-golongan yang berhak dapat zakat, itu semua nanti difardukan di Madinah di tahun kedua Hijriah. Ketika di Madinah. Jadi di Makkah belum ada. Yang ada di Makkah dari rukun Islam hanya sholat. melalui peristiwa Mi'raj. Selain Tauhid, jadi syariat yang ada di Makkah hanya dua, yaitu Tauhid dan sholat lima waktu. Sholat lima waktu pada malam Mi'raj. Selain itu tidak ada. Zakat belum. Ya, zakat asal pensyariatannya dan rinciannya penentuan nisab, kadar, ya, wajib dikeluarkan dan golongan yang berhak, semuanya di Madinah tahun kedua Hijriah. Naam. Itu pendapat yang lain dari pendapat-pendapat yang ada. Naam. Dan tampaknya dari kalian belajar usul salasa, di matan usul salasa tampaknya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab memilih pendapat yang kedua. Nah, bahwa di Makkah hanya sholat tauhid dan sholat. Nah, zakat yang asalnya dan rinciannya di Madinah. Baik, itu khilaf yang ada di antara ulama. Nah, ayat berikutnya, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan fil ard, di bumi terdapat ayatun, ayat-ayat, ya, ayat-ayat, ayat-ayat yang dimaksud, kama ta'rifun, al-ayat tanqasimu ila qismain, ayat syar'iyyah wa ayat kauniyah. Tentunya yang dimaksud di sini adalah ayat kauniyah. Ayat-ayat terbagi dua jenisnya, ada ayat syar'iyyah, ayat-ayat syar'iyyah yaitu ayat-ayat Allah yang Allah turunkan melalui kitab-kitab, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang ada dalam kitab-kitab kutubus samawiyah. Naam. Taurat, Injil, Al-Qur'an, itu firman-firman Allah, ayat-ayat syar'iyyah, syariat. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, ya, yang Allah ciptakan, yang Allah ciptakan. Nah, ini yang dimaksud di sini. Di bumi terdapat banyak sekali ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda yang menunjukkan wujud Allah, ya, adanya wujud Allah yang maha besar, maha agung, maha kuasa, menciptakan segala sesuatu, ya, menciptakan alam semesta ini, mengaturnya, menguasainya, ya, tidak ada sekutunya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, dan di sini ayat, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, munakkarah, dalam bentuk nakirah, ya, dalam bentuk nakirah, bukan ma'rifah. Ini lagi-lagi istilah ilmu nahwu, ya. Nah, pentingnya belajar bahasa Arab, nahwu dan yang lainnya, ya, untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena itu dengan bahasa Arab, ya. Jadi nakirah bukan ma'rifah. Nah, makanya ditanwin. Datang dalam bentuk nakirah agar maknanya bersifat umum, liyashmala kulla ayatin fil ard, agar maknanya meliputi seluruh ayat yang ada di bumi. Ya. Sawan kanat al-ayat fima yahdathu fiha min al-hawadith aw kanat fi nafsi tabi'ati al-ard wa tarkibi al-ard. Nah. Umum meliputi seluruh ayat di bumi, baik ayat-ayat itu berupa peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, ya, yang terjadi di bumi, ya, gempa bumi dan yang lainnya, ya, karena itu bukan semata fenomena alam, ya, yang terjadi begitu saja, tetapi itu semua adalah hukum Allah, bukan hukum alam. Ya, menganggap itu adalah hukum alam adalah kekufuran. Alam tidak punya hukum. Yang punya hukum adalah Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Hukum syar'i dan hukum kauni. Hukum syariat dan hukum kauni, takdir. Ya. Segala yang Allah kehendaki terjadi dari alam semesta, semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pembuminan yang lainnya. Apapun kejadian peristiwa yang terjadi, yang Allah takdirkan, Allah kehendaki terjadi di bumi, itu semua adalah ya, hukum Allah, ketetapan Allah, dengan terjadi dengan kekuasaan Allah. Itu semua menunjukkan ya, adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya wujud Allah yang maha kuasa menciptakan itu semua. Ataupun yang ada pada tabiat, yakni yang ada pada bumi itu sendiri, ya, dan susunan bumi itu sendiri. Sebagai kita ketahui bahwa bumi tercipta, Allah ciptakan ya dengan tujuh lapis. Nah, ya, dan bagaimana tabiatnya, sifat-sifat bumi yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada bumi. Nah, ya, terdiri dari dataran ya dan perairan dan seterusnya. Nah, baik, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan itu semua. Karena itu semua tidak tercipta dan terjadi dengan sendirinya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya dan mengaturnya. Nah, maka merupakan ayat. Tetapi bagi siapa? Lil mukinin, bagi orang-orang yang yakin. Bagi orang-orang yang yakin dengan wujud Allah, dengan keberadaan wujud Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha kuasa. Adapun yang tidak yakin, la tujdi syai'a, la tujdi syai'a, la tufidu syai'a, la tanfa'u syai'a. Yang tidak yakin, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa fi anfusikum, dan fi pada anfusikum, pada diri-diri kalian sendiri. Ya, pada diri-diri kalian. Fi anfusina jami'an, pada diri kita semua makhluk. Ya. Terdapat ayat-ayat kauniyah. Jadi takdirul kalam, wa fi anfusikum ayatun. Ayat, kata ayat pada ayat ini, pada kalimat ini mahdhufah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, terbuang, dicukupkan dengan wa fi anfusikum, dan sudah difahami bahwa ya ada kata ayat yang terbuang. Di hal itu diketahui secara makna dari ayat sebelumnya, wa fil ardi ayatun wa fi anfusikum ayatun, sama. Jadi maknanya, dan pada diri-diri kalian terdapat ayat, yaitu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang mencoba mempelajari satu persatu yang Allah ciptakan pada diri manusia, ya, maka akan menyadarinya, ya. La yara yara ajaib. Nah, ajab al-ujab, akan melihat hal yang luar biasa, sangat ya mengagumkan, sangat menakjubkan, dan akan sadar ya betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Mulai dari tubuh bagian luar, mulai dari atas, coba aja ditelusuri dari atas, rambut, kepala, ya, dua telinga, wajah, di situ ada mata, ya, hidung, mulut, dan seterusnya, fungsinya masing-masing. Nah, ya, masuk ke organ-organ dalam tubuh, luar biasa. Itu semua adalah ayat-ayat yang menakjubkan, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak ada yang tercipta begitu saja, tercipta sendiri begitu saja tanpa ada pencipta. Nah, atau menciptakan dirinya tidak mungkin. Karena asalnya tidak ada kemudian ada. Tidak mungkin ya menciptakan dirinya. Padahal tadinya tidak ada, bagaimana mungkin bisa menciptakan dirinya? Nah, tayyib, dan tidak mungkin tercipta begitu saja tanpa ada pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu min ghairi syai'in, ya, apakah mereka tercipta begitu saja tanpa ada pencipta? Min ghairi syai', min ghairi khaliq yakhluquhum, tanpa ada pencipta menciptakan mereka, ini tercipta begitu saja? Tidak mungkin. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Juga tidak mungkin, karena sebelum tercipta tadinya tidak ada, kemudian berwujud, tadinya tidak ada wujudnya. Nah, semua adalah ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Hamzah istifham. Fa, maka. Ala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Adapun hamzah di sini harus di awal kalimat karena hamzah istifham dalam ilmu nahwu istilahnya lahas sadara fil kalam. Lahas sadara fil kalam punya hak untuk di awal kalimat. Tidak boleh ada yang mendahuluinya. Tidak ada huruf yang boleh mendahului. Ya. Huruf istifham. Dia yang harus pertama. Afala tubasirun. Nah. Maka fa-nya setelahnya. Ya. Maka. Ya, ini maknanya. Maka ala tubasirun. Tidakkah kalian melihatnya? Tidakkah kalian melihatnya? Tidakkah kalian afala tubsirun ma fil ardh wa ma fi anfusikum? Tidakkah kalian melihat ayat-ayat itu? Nah, afala tubsirun ma fil ardh wa ma fi anfusikum minal ayat, apa yang ada di bumi dan di diri-diri kalian dari ayat-ayat kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bermakna celaan, taubih, dan ingkar, pengingkaran kepada orang-orang kafir itu yang telah menolak dan mengingkari yaumul ba'ts, yaumuddin, yaumul jaza, hari kiamat, hari pembalasan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa telah menciptakan ayat-ayat itu, ya. Tidaklah Allah menciptakan langit, bumi, dan manusia abadan. Ya. Begitu saja. Nah. Ada hikmah di baliknya. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Kehidupan alam semesta. Ya. Hanya sebuah permainan saja. Diciptakan sebagai sebuah lahu. Permainan. Selesai perputaran masa. Berakhir masa. Ya, keberlangsung alam semesta kemudian tutup selesai begitu saja. Lah, ada kehidupan setelahnya, ada hari akhirat, ada pembalasan di sana. Ya, akan diminta pertanggungjawaban. Astaghfirullah, jin dan manusia yang telah hidup di muka bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban dari mereka di akhirat nanti, di hari pembalasan, bagaimana mereka mensyukuri nikmat-nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan bumi dan seisinya untuk kepentingan kehidupan manusia. Bersyukur ataukah kufur? Nah, afalatu bisirun, maka ini pengingkaran kepada mereka dan jalan kepada mereka yang telah mengingkari hari kebangkitan. Kemudian Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan fis sama', di langit rizqukum, terdapat rezeki kalian, terdapat rezeki kalian. Ya, kebanyakan ahli tafsir menafsirkan rezeki di sini dengan al-matar, dengan al-matar, yaitu air hujan, air hujan. Nah, kebanyakan ahli tafsir menafsirkannya dengan air hujan. Jadi wa fis sama'i rizqukum, di langit, di arah langit, terkait dengan hujan, tepatnya adalah di awan. Nah, di arah langit, yakni di awan. Dan as-sama sudah kita lewati berkali-kali, datang dengan beberapa makna. Bermakna langit itu sendiri, bangunan langit, awan, ya, dan bahkan bisa bermakna hujan. Nah, jadi di arah langit, di arah langit, di atas, di arah langit, yaitu di awan, terdapat rezeki kalian, yaitu air hujan. Nah, air hujan. Nah, kehidupan di muka bumi mati jika tidak ada air hujan. Bumi jadi tandus, kering, sungai-sungai kering, sumur-sumur kering, ya, sumber-sumber air, mata air kering. Ya, kita tidak bisa apa-apa jika tidak ada air hujan. Nah, manusia, ya, hewan, tanaman, semuanya akan kekeringan, kehausan, dan akan binasa jika air hujan tidak turun sama sekali. Nah, oleh karena itu, pada kondisi-kondisi genting, ya, ketika sudah lama sekali tidak turun hujan dan terancam binasa penduduk suatu negeri, maka mereka pun melakukan sholat istisqa agar diturunkan hujan. Nah, baik. Bersama dengan tafsir tadi, ada tafsir yang lain. Kebanyakan ahli tafsir mengartikan demikian. Yani mengartikannya khusus hujan maksudnya. Ada tafsir lain mengartikan dengan makna yang lebih umum dari itu. Jadi tidak membatasi rezeki di sini yang ada di arah langit dengan hujan yang turun dari awan. Tetapi mengartikannya dengan makna yang lebih umum, yang lebih luas. Ini makna yang lebih umum dari itu, ya, yaitu meliputi seluruh rezeki yang ada di langit, ya, dan di arah langit, termasuk diantaranya rezeki yang Allah telah tetapkan dan telah tulis dalam Al-Lauhul Mahfuz bagi makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi, berupa maslahat-maslahat dan manfaat-manfaat, ya, untuk kehidupan jasad mereka, yaitu harta benda, rezekinya yang ditetapkan dari harta benda yang akan didapatkannya selama hidupnya, kemudian rezeki yang akan didapatkan oleh setiap orang dari keturunan, dan selain dari itu yang telah tercatat dalam Al-Lauhul Mahfuz. Nah, Ada yang menafsirkan demikian. Ya. Dan tafsir ini dikuatkan, didukung oleh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya. Nah. Beliau mengatakan wa yumkin an naqul, mungkin kita mengatakan innar rizqa alladhi fis samaa'a 'ammu min dzalik. Rezeki yang ada di langit, ya. Di arah langit itu lebih umum daripada itu. Lebih umum daripada semata sekadar diartikan dengan hujan. Faqad yuqal, boleh jadi dikatakan inna fis samaa'i rizqan minal matar. Di arah langit ada rezeki berupa air hujan. Wa ma katabahu Allahu lana fil lauhil mahfuz. Dan apa saja yang Allah telah tulis dalam lauhul mahfuz untuk kita minal masalih wal manafi'al jasadiyah, berupa maslahat-maslahat dan manfaat-manfaat untuk kehidupan jasad kita, min amwal, berupa harta benda, wa banin, anak-anak keturunan, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Fa yakunu hadzal qawlu asmala wa am, dan pendapat ini, ya, yang demikian pendapat ini lebih umum, lebih luas cakupannya. Nah, baik. Adapun yang menafsirkan dengan khusus dengan motor, ini tafsir kebanyakan ulama. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa itu adalah tafsir Ibnu Abbas, datang dari Ibnu Abbas, ya, dan juga datang dari Mujahid wa ghair wahid, dan selain keduanya yang mengartikan khusus dengan al-matar, air hujan, yaitu tafsir Ibnu Abbas, Mujahid, dan yang lainnya. Nah, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan buat kalian, yaitu al-jannah, yaitu al-jannah, surga. Wa ma tu'adun, dan jadi wa fis sama'i rizqu wa ma tu'adun, di langit, ya, terdapat rezeki kalian. Di langit, di arah langit ada rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan untuk kalian, yang dijanjikan untuk kalian, untuk kita, adalah al-jannah, surga. Ini juga tafsir Ibn Abbas, ya, dan Mujahid, serta selainnya. Ini dalil bahwa surga ada di atas, ya, ada di atas langit ketujuh. Nah, adapun an-nar, neraka, posisinya di bawah. Fil ardi sufla, di lapisan bumi yang paling bawah. Nah, dan diantara dalil yang menunjukkan itu peristiwa Mi'raj. Nabi SAW diangkat ke atas, menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke langit ketujuh, ya, sampai ke Sidratul Muntaha, pohon sidr, pohon bidar yang sangat besar. Indah jannatul ma'wa, dekat dari situ keberadaan jannah. Dan Nabi SAW pada malam Mi'raj masuk, diantar Jibril masuk jalan-jalan dalam jannah di atas. Nah, itu yang dimaksud dengan matu'adun, yaitu jannah. Fa warabbis sama'i wal ard innahu lahaqqu mithla ma annakum tantiqun. Ini yang terakhir. Alfa, kata Ibn Utsaimin, adalah atifah, ya, huruf ataf atas yang sebelumnya. Nah, yakni untuk menggandeng ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, itu digabungkan. Nah, digandengkan. Kemudian al-wawu adalah wawu qasam, sumpah. Ya, al-wawu adalah wawu qasam. Yakni sumpah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, wa demi. Nah, demi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya, dengan dirinya sendiri. Demi Rabbis sama'i wal ard, demi Rabb, pencipta, pengatur dan penguasa langit dan bumi. Allah. Innahu lahaqqun. Innahu, sesungguhnya. Al-ha, domir al-ha. Inna, sesungguhnya. Hu, yani domir al-ha, maknanya apa? Domir ini mewakili apa? Pengganti kata apa? Nah, pengganti domir ini adalah pengganti kata al-ba'ath wal-jaza'. Innal ba'atha innal jaza'. Karena ini yang sedang dibicarakan dari awal surat, Allah memulai surat ini dengan sumpah-sumpah demi untuk menegaskan adanya hari kiamat. Yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumud din, yaumul jaza, hari kiamat, hari pembalasan. Ya. Fadzariyati darwa, falhamilati yusra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Innama tu'aduna nasadiq wa innad dina lawaqi'. Nah, kemudian berita was-sama'i dzatil hubuq, innakum lafi qawlin mukhtalif. Yufaqu anhum man ufiq. Nah, tentang nabi yang juga terkaitannya dengan dakwah yang dibawanya itu tentang hari kebangkitan. Lagi-lagi di sini Allah bersumpah, fa rabbis samai wal ard, innahu, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Muhammad as-salam, yang didakwakannya, yang disuruhkannya untuk diimani, yang dibacakannya dari Al-Qur'an, berita tentang al-ba'ats, al-jaza, yaumul qiyamah, hari kebangkitan, hari pembalasan, lahaqqun, benar-benar akan terjadi. Lahaq, hak di sini thabit. Thabitun waqi'un. Wa inna ad-dina lawaqi', sama dengan ini. Lahaq ini adalah berita yang hak, berita yang benar, thabit, benar akan terjadi. Ya. Tidak ada keraguan sama sekali. Mithlama annakum tantiqun. Mithlama annakum tantiqun, seperti halnya yakinnya kalian bahwa kalian berbicara. Ada di antara kita yang ragu bahwa dirinya berbicara setelah mengucapkan sesuatu, ya, kemudian ragu. Nah, kita semua adalah manusia yang natiqun, berbicara. Ragu bahwa kita berbicara? Kalian ragu anak berbicara sekarang? Hah? Ragu jika anak sedang berbicara? Ragu? Ragu? Nah, innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Sesungguhnya hari kebangkitan itu adalah benar akan terjadi seperti yakinnya, benarnya bahwa kalian berbicara. Itu makna. Tidak ada seorang pun yang ragu bahwa dirinya berbicara. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini menegaskan bahwa benar-benar akan terjadi seperti terjadinya, ya, ucapan-ucapan kalian, seperti benarnya ucapan-ucapan kalian yang kalian ucapkan itu benar-benar terjadi, yakni kalian benar-benar berbicara. Tidak ada yang ragu dengan itu. Jadi Allah bersumpah menegaskan itu dengan sesuatu yang dipermisalkan dengan sesuatu yang semua orang yakin dengan itu, karena semua orang yakin bahwa dirinya berbicara. Nah, tidak ada seorang pun yang ragu dengan hal itu. Nah, dan di sini di tafsir Ibnu Katsir penutup, Ibnu Katsir menukil, wa kana Mu'adz radhiyallahu anhu idza haddatsa bisyai' yaqulu li sahibihi in hadza lahaqqun kama annaka hahuna. Adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang mulia, idza haddatsa bisyai', jika beliau, ya, berbicara tentang sesuatu kebenaran, yaqul li sahibih, dia mengatakan kepada kawan bicaranya, inna hadza lahaqqun, sesungguhnya ini yang aku sampaikan adalah benar, kama annaka hahuna, sebagaimana benarnya kamu ada di sini di depanku. Ragu kamu ada di depanku? Nah, yang saya sampaikan ini benar seperti halnya kamu benar-benar ada di depanku sekarang. Sama dengan ini, innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun, sesungguhnya hari kebangkitan itu benar-benar akan terjadi sebagaimana, ya, benar terjadi kalian berbicara. Nah, barakallahu fikum, itu maknanya. Naktafi bihadza, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum.